batuk menghibur kabuku. Mentari yang kini kudamba bagai kekasih datang ku puja. Lantas engkau pergi tinggalkan. Sampai nanti ku susu.